Mak, mak. Bebek, bebek. Sehat, bebek, nggih. Sehat, nggih. Mak sing ngriku sehat, mak, nggih. Oh iya, bendina senam makane sehat. Nek kanca-kancaku sing lanang pasti sehat kabeh. Ngono ya. Ya wong sampeyan lho burah. Masa? Burah. Iya. Apa itu? Burah ya padang. Padang. Iya, sak semlohe ngono. Masa sampeyan iki ketok padang? Heh. Iku kacamata. Lho jare sapa kacamata duduk iki mono? Apa lho? Heh, apa? Pokoke sampean laru. Enggak mau dicopot gitu, enggak mau dicopot gitu. Kayak yes. Nek nyopot perlu nyopot kabeh deh. Gak apa-apa wis, pokoknya sampe sing nyopotno. Iya, tak copotno. Pokok sampe sing nyopotno. Iya, tak copotno. Engkok tapi. Rela demi cinta. Dituruti saiki apa engkok? Terserah sampean. Saiki. Terserah sampean. Oke. Tersiksa, menahan rindu padamu aku merana. Teramat sukar tuk melupakan bayangan kasihmu. Cintaku, sampai kapan dapat ku tahan? Terlanjur besar cinta dan Terima kasih tepuk tangannya. Pasukan goyang luar biasa semangatnya. The power of mak-mak.